Pak, kita kira bisa ki jadi jaksa hebat kalau ndak nadukung ke istri tak? Ndak bisa. Tanam maki bu, saya bela habis kini malam. Ayo, bayangkan bapak mau pergi sidang, tiba-tiba ndak bilang, ambil anakmu. Mau ki bakal baca penuntutan, tiba-tiba menangis anak, tanah bilang, ngurusi anakmu. Itu jasanya istri tak? Maka berterima kasih kepada ibu-ibu. Cuma kita juga ibu. Jantung kita lewat-lewat. Kadang gampang tong itu jadi suami bu. Dipikir ki semua dunia akhirat. Dipikir bagaimana supaya bisa ki pakai mobil supaya kulitmu tidak rusak. Dia pikir itu suamita bagaimana supaya bisa ki berli-berlian supaya tidak pandang enteng ki saudara tak. Dia pikir dibelikan ki baju baru supaya kalau pulang kampung ki hargai ki tetangga tak. Itu semua suami pikir. Pergi kerja dia pertaruhkan jiwa raganya. Maka kalau datang suami tak hargai, jangan suka ngomel. Coba kalau pulang suami tak menyanyi-nyanyi tom maki situ datang. Dikale di pengadilan dimaki-maki sama pengacara atau hakim maki-maki. Sabar ki sayang. Begitulah tuntutan pekerjaan tak. Tidak gampang memang menegakkan keadilan karena hadiahnya adalah surga. Tenang maki, pas duduk suami tak kita menyanyi mi. Bila kamu di sisiku hati rasa syahdu. Wih, senang.